الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita sebelum sholat zuhur tadi. Kita telah memasuki bab kedua, yaitu bab tawdhif as-sunan alal mar'i binafsih, upaya untuk mengokohkan penerapan sunnah pada diri seseorang masing-masing kita. Kita telah membaca asar nasihat al-imam al-auza'i Abdurrahman bin Amr Abu Amr al-auza'i Syami rahimahullah, pada bagian kedua dari nasihat beliau, yaitu alaika bi azari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib atas anda untuk berpegang teguh mengikuti jejak manhaj as-salaf walaupun manusia menolakmu, dan waspadalah kalian dari ara' ar-rijal, ra'yu-ra'yu para tokoh yang tidak mengikuti sunnah, walaupun ra'yu-ra'yu tersebut, metode-metode ciptaan tersebut diperindah, dihiasi dengan kata-kata yang menarik, slogan-slogan, semboyan-semboyan yang indah, memikat. Hati-hati. Ara' ar-rijal di sini yang dimaksud adalah unasun la yatamassakuna bi sunnati rasul wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin wa ma kana 'alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para tokoh rijal, duat, para aktivis yang diistilahkan di zaman ini, yang tidak berada di atas prinsip sunnah wala prinsip as-salaf. Alladzina aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dari kalangan orang-orang yang berfatwa, berkomentar tanpa dasar ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Ar-rijal yang dimaksud di sini adalah ar-waibidah, wa huwa as-safih at-tafih alladhi yatakallam fi umuril 'ammah. Dari para tokoh-tokoh dungu yang jahil, yang berbicara tentang urusan umat. Para tokoh yang disebutkan dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Maka para tokoh yang dimaksud, yang mengeluarkan ra'yu-ra'yunya, menciptakan metode-metode dengan berbagai slogan, berbagai moto tersebut, adalah ru'usan juhala, para tokoh jahil. Nah, fasu'ilu, kemudian para tokoh jahil ini diminta fatwanya, diminta komentarnya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian mereka berfatwa tanpa dasar ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan pemahaman salaful ummah as-salihin. Barakallahu fikum. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka Imam Al-Auza'i mengingatkan yang seperti ini karena sejarah telah membuktikan bahwa ara'ur rijal telah menimbulkan berbagai fitnah dan dalalah. Tadi sempat saya permisalkan contoh-contoh ara'ur rijal yang dimaksud di sini, ra'yu-ra'yu para tokoh yang dimaksud adalah al-ara' al-mukhalifah bil kitab was sunnah, al-ara' al-mubtada'ah, berbagai ra'yu yang bid'ah. Tadi saya permisalkan dalam bidang dakwah yang mengatakan bahwa dakwah kepada tauhid atau pembicaraan materi dakwah tentang tahzir minasyirik itu berpotensi memecah belah umat. Seolah-olah ra'yu ini berdiri di atas sikap peduli terhadap persatuan umat, prihatin terhadap perpecahan umat. Namun barakallahu fikum, ra'yu ini mengorbankan salah satu pondasi akidah yaitu tauhid wa tahdzir minasyirik, peringatan keras dari kesyirikan. Ara'ur rijal yang mengatakan bahwa mana mungkin kita melakukan perbaikan dan pembenahan pada masyarakat kita kalau kita tidak memulai dari puncak kepemimpinan di negeri kita, maka kita harus membenahi pemerintahan ini. Dari sana baru kita bisa melakukan pembenahan. Ra'yu yang terlepas dari bimbingan Al-Quran was sunnah. Sementara sunnah Rasul dan Khulafa ar-Rasyidin memulai dakwah itu memulai dari pembenahan masyarakat, akidah mereka, tauhid mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Memberi peringatan kepada masyarakat dari bahaya syirik, dari bahaya kekufuran, dari bahaya bid'ah. Demikian Rasulullah SAW membimbing. Tidak memulai dari puncak kepemimpinan umat. Barakallahu fikum. Begitu juga ra'yu yang mengatakan bahwa kalau kita menasehati waliul amr secara rahasia, tidak secara terbuka, mana mungkin akan terjadi perubahan. Ra'yu. Sementara sunnah mengatakan kita hendaknya menyampaikan nasihat itu secara rahasia, tidak terbuka. Maka Imam Al-Auza'i mengingatkan ini. Ara'ur rijal seperti prinsip al-ikhwanul muslimin yang disebut dengan kaidah al-ma'zirah wa ta'awun, yang tadi saya sebutkan nata'awan au najtami'u fi ma ittafaqna 'alayh wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fih. Kita berkumpul, berkawan, bekerja sama satu organisasi dalam sebuah permasalahan, kegiatan, program yang kita tidak berselisih tentangnya, dan kita saling memaafkan, saling mentolerir dalam permasalahan-permasalahan yang kita berbeda tentangnya, kita berbeda pandang tentangnya. Kaidah ini kita mengetahui makna dan hakikatnya dari praktek yang mereka wujudkan. Ternyata al-ikhwanul muslimin bekerja sama dengan kaum sufi, dengan kaum syiah, bekerja sama bahkan dengan kufar sekalipun, ternyata kaidah ini adalah kaidah yang akan menghancurkan prinsip al-wala wal-bara, menghancurkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, menghancurkan prinsip dakwah tauhid yang telah dibimbingkan. Ternyata al-ikhwanul muslimin siap berta'awun dengan orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencoba mengatakan ini mungkar, ini batil, lah jangan, sudah, masing-masing berjalan. Kita saling mentolerir, kita memaafkan yang seperti ini. Yang penting kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita bersatu di situ. Ketika kita mendapati kaum tasawuf yang mengatakan Allah berada di mana-mana, bahkan Allah bersama makhluknya, kita mengatakan ini bid'ah, ini batil. Lah jangan, sudah, masing-masing berjalan sesuai dengan akidahnya. Kita sama-sama sholat menghadap ke kiblat Ka'bah. Nah, kita punya musuh bersama yaitu Yahud dan Nasara. Diperindah dengan kata-kata, dipoles, diberi cover yang menarik. Ternyata itu adalah sebuah kebatilan. Maka Imam Al-Auza'i mengingatkan ini. Berkembang waktu, ternyata kaidah ikhwanul muslimin ini, kalau tadi saya katakan bahkan berta'awun dengan kuffar dalam partai al-ikhwanul muslimin, karena al-ikhwanul muslimin itu dalam pergerakannya memiliki dua sayap, sayap politik dan sayap komando militer. Sayap politiknya melahirkan partai al-ikhwanul muslimin, sayap komandonya langsung dipimpin juga oleh Hasan al-Banna yang melakukan operasi-operasi militer, pembunuhan, penyerangan, pengeboman. Yang kemudian setelah wafatnya pendiri kelompok ini, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam beberapa kelompok, sayap yang kedua, sayap komando tadi, mengkafirkan kelompok yang pertama. Muncullah jamaat Al-Hijrah wa Takfir. Masing-masing punya ro'yu. Nah, partai Al-Ikhwanul Muslimin sebagai sayap politik dari kelompok ini, sebagian pejabat terasnya adalah Nasoro. Ya subhanallah. Dan ini terjadi di berbagai negara, di Sudan, termasuk di negeri kita. Partai yang sebenarnya itu merupakan kelanjutan dari kelompok Ikhwanul Muslimin di Indonesia, yang awalnya mendeklarasikan bahwa partai itu berada di atas Quran was Sunnah, di atas syariat Islam, mengesankan ini adalah partai Islam. Berjalan waktu karena kepentingan-kepentingan politik, target-target dan ambisi politik mengharuskan mereka untuk melepas prinsip Islam yang mereka jadikan sebagai dasar pada awalnya. Kemudian mendeklarasikan bahwa partai ini adalah partai terbuka untuk semua. Ya subhanallah. Teringat apa yang dinyatakan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah tentang al-ikhwanul muslimin dengan politiknya. Yaduru ma'az zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi. Mereka berputar, berjalan ke sana kemari, beredar. Ma'az zujajah, cermin itu. Nah, kemana cermin ini? Dia ikut ke sana kemari. Haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, dan memakai seribu pakaian untuk kepentingan politiknya. Fa'indal muslimina yu'addu minhum. Ketika bersama kaum muslimin, muslimin mengira ini bagian dari mereka. Namun ketika mereka tidak bersama muslimin dan kebijakan politiknya mengharuskan untuk berkawan dengan kuffar sekalipun. Dinyatakan dalam syair tadi, barakallahu fikum wa indal mulhidina yu'addu minhum, di kalangan orang-orang sekuler pun dia dinyatakan sebagai kawan. Wa fi Paris mahsubun Faransi, dan ketika dia berada di Paris orang mengira ini orang Perancis. Subhanallah, mulai dari gaya berbicaranya, kebijakan-kebijakannya, cara berpakaiannya, meniru. Ketika bertemu dengan salafin, dia mengatakan kita di atas manhaj salafi. Salafiyah. Buktinya kajian-kajian kita, daurah-daurah kita, media-media kita, membaca karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, membaca karya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, sehingga umat pun bingung bagi umat yang tidak belajar. Kenapa ya berselisih padahal syekhnya sama, kitab yang dibaca juga sama? Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka Imam Al-Auza'i mengatakan, wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul, waspada kalian dari ra'yu-ra'yu logika para tokoh tersebut, walaupun mereka menghiasinya dengan slogan, mutu, semboyan yang menarik. Ternyata kaidah ikhwanul muslimin ini berselang waktu terbongkar di hadapan umat bahwa ini adalah kaidah yang batil. Bahwa ini kaidah yang bid'ah, melindungi berbagai bid'ah dan pemikiran menyimpang di dalamnya. Maka mereka enggak putus asa memodifikasi ra'yu-ra'yu tersebut dengan rangkaian kata-kata baru, bukan kata-kata yang awal, namun pada hakikat dan prakteknya sama. Nah, hakikat dan prakteknya sama dengan yang awal. Abul Hasan al-Ma'ribi, salah satu tokoh pujaan Radio Roja, barakallahu fikum, membuat kaidah baru, nuridu manhajan wasi'an fadfada afyah yasa'u al-ummata kullaha. Kami ini menginginkan manhaj yang luas, yang lebar, longgar, yang bisa meliputi, mencakupi umat semuanya. Masya Allah, seolah-olah penuh rahmah, penuh kasih sayang, menarik demi persatuan umat agar tidak terjadi perpecahan. Namun ternyata kaidah ini adalah sebuah kaidah yang melindungi di dalamnya berbagai bid'ah. Pada prakteknya ternyata bertahun dengan orang-orang ikhwanul muslimin, berkawan dengan orang-orang khawarij. Nah, barakallahu fikum. Maka ulama menyebutkan ini adalah batil. Tidak berhenti sampai di sini. Allah subhanahu wa ta'ala terus melakukan proses penyaringan kepada kaum mukminin ini. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat tayyib. Tidaklah Allah akan membiarkan kalian, wahai kaum mukminin, di atas kondisi yang sekarang kalian berada, tanpa ada ujian, tanpa ada upaya untuk terpisahnya antara yang jelek dan yang baik, yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, dengan yang berbelok-belok. Nah, lah, proses itu terus, dan proses ini masih berjalan sampai kiamisah, sampai hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sebagaimana kita diselamatkan pada hari-hari sebelumnya. Ikhwani fi din, barakallahu fikum, muncullah Ali al-Halabi, juga salah satu tokoh pujaan kebanggaan Radio Roja, membuat kaidah baru, la naj'al khilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Janganlah kita menjadikan perbedaan pandang kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan di dalam tubuh kita. Jangan. Masya Allah, kata si yang suka pakai logika, betul ya. Nanti orang lain malah tertawa kepada kita. Nanti justru malah menguatkan pihak lain. Kita menjadi lemah. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud itu perselisihan adalah perselisihan perdagangan, perselisihan urusan tanah, urusan sejumlah uang, urusan yayasan. Nah, barakallahu fikum. Benar, kita jangan sampai menjadi ini sebab perselisihan. Tapi kalau perselisihan antara kita di dalam menilai seseorang atau menyikapi seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, kemudian kita katakan jangan sampai itu menjadi sebab perselisihan internal. Ternyata kaidah ini dibuktikan baik melalui ucapan-ucapannya ataupun melalui praktek-praktek yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Dalam beberapa ucapannya dia sebutkan subhanallah, Allah menampakkan kemungkaran kaidah dia ini melalui lisannya dan melalui prakteknya. Secara lisan dia menyebutkan barakallahu fikum bahwa perbedaan yang terjadi di tengah umat dalam masalah asma wa sifat tidak kemudian perbedaan kita menilai itu menjadi sebab perselisihan internal di dalam tubuh kita. Baik itu juga dalam bab uluhiyah. Barakallahu fikum. Semoga nanti kajian Ba'dal Asr saya bisa menyebutkan teks pernyataan dia supaya lebih otentik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil misal. Kita menilai misalkan kita yang berada di masjid ini atau pengurus sebuah pondok pesantren, sebuah lembaga pendidikan. Sebagian ustadznya menilai bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang teroris khawarij yang berpaham takfir khawarij. Dia adalah ahlul bid'ah yang membahayakan umat. Sebagian ustadz mengatakan, jangan, dia pejuang, walaupun bagaimana dia ikhlas. Walaupun bagaimana dia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membela la ilaha illallah. Satu pondok pesantren. Berdasarkan kaidah tadi, ya sudah. Jangan perbedaan kita menilai, perselisihan kita menilai orang lain menjadi sebab konflik internal. Kemudian yang satu mengatakan, sudah saya gak mau ngajar lagi di ma'had ini. Saya mau keluar. Loh kenapa? Karena ada beberapa ustadznya yang mendukung, memuji khawarij. Jangan, jangan. Sudah sabar. Kita kawan. Jangan perselisihan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal. Ini kaidah yang termasuk disebutkan oleh Al-Auza'i, iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, waspada kalian dari ra'yu-ra'yu rijal, walaupun diperindah, diperhias dengan kata-kata yang menarik. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, maka seorang hendaknya bersabar di dalam berpegang teguh dengan atharus salaf, berupaya untuk mengamalkannya. Ketika dia tahu atsar salaf dalam bidang akidah, dalam bidang dakwah, dalam bidang iman, amalkan, terapkan, dan sabar menerima konsekuensinya. Begitu tahu ada atsar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bidang, amalkan. dan bersabar di dalam mengamalkannya, menanggung resiko sebagai konsekuensi amalan kita tersebut berdasarkan sunnah, berdasarkan azhar. Begitu salafunas salihun rahimahumullah. Al-Imam Ahmad salah satu contoh dalam hal ini. Ketika beliau disakiti, dipenjara, dipukul, dan sebagian ulama yang lainnya juga disiksa, sebagiannya terbunuh. Dipenjara bukan hanya setahun, dua, tiga tahun, bahkan tiga generasi pemerintahan. Tiga periode pemerintahan. Dipenjara. Tidak bisa menyampaikan ilmu. Tidak bisa pula beribadah dengan nyaman. Tidak bisa bertemu dengan muhaddithin. Ketika kondisi seperti itu, tentunya seorang mudah terpancing emosinya untuk membalas dendam. Walaupun bukan dalam urusan dunia. Ternyata Imam Ahmad rahimahullah bersabar menahan diri untuk menerapkan azhar salaf. Azhar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta dari pendahulu beliau untuk bersabar menahan diri, tidak melawan, tidak menentang, tidak memberontak kepada penguasanya. Walaupun zalim. Walaupun kejam. Ketika ada sekelompok fuqaha, beberapa tokoh pada waktu itu mendatangi Imam Ahmad dan meminta fatwa untuk bangkit masyarakat menentang penguasanya yang zalim, yang berakidah Jahmiyah, yang menolong dan memperkuat akidah Jahmiyah. Yang ulama salaf mengatakan, man qala innal qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itulah makhluk, bukan kalamullah, maka telah kafir. Dalam keadaan keyakinannya seperti ini, dijadikan sebagai asas tunggal negara. Kemungkaran besar. Ketika beliau didatangi oleh sekelompok orang tadi untuk meminta fatwa. Tinggal berfatwa Imam Ahmad. Ya, angkat senjata. Perang. Lawan dia. Bukan untuk kepentingan dunia. Bukan karena tidak diangkat sebagai gubernur. Atau dilarang dari perekonomiannya. Atau karena harga barang-barang atau bahan dasar, bahan pokok menjadi mahal. Lah. Murni urusan agama dan akidah. Mereka meminta fatwa. Imam Ahmad mengatakan, lah. Sabar kalian. Tahan diri. Mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi kita disakiti. Alhamdulillah kita belum menerapkan ini masih. Belum. Beberapa hadis yang mungkin akan kita kaji nanti. Belum kita diberi ujian. Bagaimana kalau kita diberi ujian seperti itu? Bisakah kita kokoh? Bertahan? Menahan diri? Bersabar di atas prinsip Rasul? Untuk tidak menentang dan melawan. Apalagi, ya kalau kita lagi lemah. Kita tidak punya kekuatan. Kalau kita diuji oleh Allah. Memiliki kekuatan. Untuk melawan. Mungkin kita sudah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti logika kita. Tapi Imam Ahmad menahan diri. Padahal tinggal berfatwa. Yang mau mendengarkan fatwanya dan menjalankannya banyak. Subhanallah, kekokohan seseorang di dalam mengamalkan sunnah dan mengikuti jejak salaf. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini satu hal yang penting untuk kita yakini dan kita ketahui bersama. Kemudian Al-Imam Ahmad dalam satu atsar yang dinukilkan oleh penulis kitab pernah mengatakan, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi walau marrah lialla yakuna alayya hujjah. Tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beramal dengannya walau sekali. Yang dicatat oleh Imam Ahmad bukan 100 atau 500 hadis. Ratusan ribu hadis. Bahkan disebutkan alf-alf hadis, 1 juta hadis. Kalau dari 1 juta hadis itu ada misalkan 50 ribu hadis sahih yang beliau yakini sebagai hadis sahih, beliau beramal walaupun sekali. Walaupun sekali. Berusaha untuk beramal dengannya. Subhanallah. Contoh kegigihan ulama salaf di dalam berpegang teguh dengan al-athar. Tentunya dalam berbagai bidang. Hadis tersebut beliau berusaha mengamalkannya walaupun sekali. Dalam bidang akhlak, dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah. Salah satu contohnya yang tadi sudah kita bahas bersama, untuk menahan diri dari kekejaman penguasa, bersabar, tidak menentang, tidak memprovokasi umat. Barakallahu fikum. Atau tidak pula Imam Ahmad pada waktu itu bertindak masa bodoh. Ketika ada orang atau sebagian masyarakat yang sudah panas terprovokasi. Kemudian beliau diam seolah-olah tidak tahu, dibiarkan mereka bergerak dengan keyakinannya, bertindak dengan emosinya. Kalau seandainya Imam Ahmad waktu itu diam saja, ya terserah kalian, saya gak tahu, gak ikut-ikut. Bisa saja terjadi. Tapi amanah, pembinaan umat, kekokohan dan kesabaran untuk beramal dengan hadis Rasul dalam kondisi yang sangat berat, tetap beliau beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga oleh penulis kitab beberapa riwayat lainnya yang mungkin bisa saya bacakan di sini sebelum kita memasuki bab yang ketiga. Sebuah atsar dari salah seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Yaitu diriwayatkan oleh Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Hamdan Al-Hariri. Rahimahullahu ta'ala. Qala salla bina Abu Uthman Sa'id bin Ismail laylatan bi masjidih. Suatu hari Abu Uthman Sa'id bin Ismail salat sebagai imam, mengimami kami di masjidnya, di masjid beliau. Siapa? Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Hariri, yang tadi saya katakan hidup pada abad ketiga Hijriah. Wa alaihi izarun waridaun. Waktu itu beliau sholat dengan menggunakan izar dan rida, seperti yang dipakai oleh seorang yang sedang haji atau umroh. Kain ihram itu. Ya. Di bawah ini izar, kemudian di atas yang diselendangkan itu. Itu diberi nama rida. Yang diikatkan di sini diberi nama izar. Sholat dalam kondisi seperti itu. Fakultu li abi, kata Muhammad bin Ja'far bin Hamdan, Abu Amr bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Ja'far bin Hamdan. Ya abata, ahwa muhrim? Wahai ayahku, apakah sang imam ini, Abu Uthman Sa'id bin Ismail ini, sedang ihram dia? Kenapa sholat seperti itu? Nah. Maka dijawab oleh sang ayah, faqala, la, tidak. Dia bukan dalam keadaan ihram memakai pakaian seperti itu. Walakinnahu yasma'u minni al-mustakhraj alladhi kharrajtuhu ala Muslim. Tetapi dia mendengar sebuah hadis dariku, dari ayah si perawi ini, bahwa Imam Abu Uthman Sa'id bin Ismail pernah mendengar sebuah hadis dari Imam Ja'far bin Hamdan rahimahumallah, sebuah hadis dari al-mustakhraj. Al-mustakhraj itu sebuah karya, ya, salah satu bentuk karya, ada tahqiq, ada takhrij, ya, ada mustadrak, ada mustakhraj. Mustakhraj itu contohnya seorang penulis, ya, mengadakan penelitian kepada sebuah kitab. Misalkan kitab Sahih Muslim. Al-Imam Muslim menyebutkan berbagai hadis dengan sanadnya dari gurunya, kemudian ke gurunya, kemudian terus begitu. Nah, penulis mustakhraj ini berusaha meriwayatkan hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Kalau Imam Muslim melalui syekhnya, maka beliau mencoba melalui jarurain bahwa ada sanad lain sama nanti ketemunya kepada sahabat Abu Hurairah misalkan dengan hadis yang sama. Dia mencoba mendatangkan sanad lain dari dirinya, dari gurunya, tidak melalui Imam Muslim. Tapi beliau dari gurunya belok sampai ketemu dengan guru Imam Muslim. Nah, tujuannya banyak, manfaatnya banyak. Itu bisa dibahas nanti dalam ilmu mustalah. Apa manfaatnya mustakhraj? Banyak sekali. Yang tahu ini tentunya orang yang belajar ilmu hadis, yang menekuni bidang itu, sering melakukan penelitian terhadap hadis, bahwa kitab-kitab mustakhraj itu ternyata banyak manfaatnya. Singkat cerita, al-imam barakallahu fikum Ja'far bin Hamdan punya sebuah kitab mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Beliau bukan murid Imam Muslim, tapi mencoba meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya, kemudian belok tidak melewati Imam Muslim, ketemu sama gurunya, guru Imam Muslim, atau guru Imam Muslim secara langsung. Misalkan saya belajar kepada Syekh Ubaid al-Jabiri. Syekh belajar dari gurunya misalkan. Siapa? Dari guru beliau, masyaikhnya. Kemudian datang antum, ya, ingin meriwayatkan sebuah faedah ilmiah, ya, langsung misalkan Syekh Ubaid dari Syekh bin Baz. Ingin sama, materinya sama, tapi antum menemukannya misalkan tidak melalui Syekh Ubaid, tidak melalui jalur ana. Ya, tapi antum melalui jalur misalkan Ustaz Afifuddin, ya, kemudian dari Syekh Rabi, ketemu langsung Syekh bin Baz. Matannya sama. Itu mustakhraj. Fungsinya apa? Banyak. Di antaranya semakin memperkuat hadis itu ternyata diriwayatkan dengan banyak jalur. Salah satu fungsinya. Atau ada penambahan matan yang dari riwayat Syekh Ubaid melalui jalur ana, matannya hanya misalkan 10 kata. Ternyata di situ ada satu kata penting yang belum teriwayatkan dalam riwayat ana. Melalui riwayat Ustaz Afif dari Syekh Rabi ada kata yang terlewatkan, menjadi lengkap periwayatan itu. Ini namanya mustakhraj. Nah, ana sengaja sebutkan ini semoga antum bisa bersemangat belajar mustalahul hadis. Nah, barakallahu fikum. Nah, al-Imam Ja'far bin Hamdan mengatakan, tidak, Abu Uthman Sa'id bin Ismail tidak dalam keadaan muhrim, tidak dalam keadaan berhaji atau umroh pakai baju ihram, enggak. Dia mendengar dariku sebuah hadis dalam karyaku mustakhraj tadi, ya. Apa hadis itu? Qala fa idza marrat bi sunnatun lam yakun ista'malaha fi ma madha ahabba an yasta'milaha fi yaumihi wa lailatihi wa annahu sami'a min jumlati ma quri'a alayya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi izarin wa rida'in fa ahabba ay yastamil hadhihi sunnata qabla an yusbih. Subhanallah. Semangat untuk beramal. Beliau itu, kata si ayah, mendengar hadis dariku melalui kitab mustakhraj itu tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu hari salat sebagai imam dengan memakai izar wa rida. Memakai izar dan rida. Mendengar itu bahwa Rasulullah, lah dia pingin sebelum masuk waktu pagi sempat beramal dengan sunnah ini walaupun sekali. Dia lepaskan saubnya, dia pakai rida dan izar, kemudian jadi imam. Pingin meniru Rasul karena sudah terlanjur mendengar hadis tersebut. Maka dia ingin beramal dengannya, kata Ja'far bin Hamdan. Ingin beramal dengan hadis itu, wahai anakku. Bukan dia sebagai muhrim. Tidak. Tidak sedang berhaji atau berumroh dia. Pakai baju ihram enggak. Niatannya beramal dengan sebuah sunnah yang dia pernah dengar dari sebuah hadis. Ini semangat untuk beramal. Pada ulama kita, pendahulu kita. Bab ini ingin menekankan kepada kita. Bersungguh-sungguhlah kita di dalam menerapkan asar salaf. Baik itu hadis ataupun nasihat sahabat, prinsip para sahabat. Ikuti mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bab yang ketiga. Al-muallif mengatakan al-amru biluzumi jama'atil muslimina wa imamihim wat tahdhiru minal furqah. Kewajiban untuk berpegang teguh secara kontinu bersama dengan jamaatul muslimin, yakni pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, wa imamihim, waliul amrnya, dan peringatan keras dari perpecahan, yakni keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Ini salah satu bab penting dalam akidah yang ternyata salafun salihun tidak pernah bosan mengingatkannya, karena ternyata fitnah itu terus dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi berulang. Kenapa sering diingatkan? Karena memang fitnah dalam bab ini juga tidak pernah berhenti. Dan syubhatnya pun berganti-ganti pakaian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya al-bayyinat, hujjah kepada mereka, setelah datangnya ilmu kepada mereka. Wa ulaika lahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Nah, bagi orang-orang yang berpecah belah, berselisih, disebutkan di sini tafarruq yang dimaksud khususnya dalam bab ini adalah berpisah, meninggalkan pemerintahnya, meninggalkan sikap mendengar dan taat kepada waliul amr dengan bentuk pemberontakan dan yang semisalnya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dalam kondisi mereka berkelompok-kelompok, sungguh engkau wahai Muhammad bukan bagian dari orang-orang seperti itu. Dan sesungguhnya kata Allah, hanyalah perkara mereka nanti kembali kepada Allah, dan Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka itu. Terancam dengan azab. Di sini juga Allah membersihkan nabinya dari sikap memecah belah agama, menimbulkan perpecahan di tengah umat dengan berpartai-partai, dengan berkelompok-kelompok. Masing-masing partai, masing-masing kelompok memegang benderanya berdasarkan ro'yu masing-masing. Nah, maka semua itu tercela, semua itu dilarang dalam syariat Islam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan kewajiban berpegang teguh kepada al-jamaah, yaitu pemerintah kaum muslimin, penguasa. Nah, di antara yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selain beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi hatta yuraji'ahu. Wa man mata wa laysa 'alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa yang memberontak kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, walaupun sejengkal, apalagi sehasta, apalagi lebih jauh lagi, nah, maka sungguh dia telah melepaskan tali pengikat keislaman dari leher dia, sampai dia mau bertaubat dan rujuk mengembalikan seperti kondisi semula. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki seorang penguasa waliul amr, karena keyakinannya bukan tidak ada waliul amr, ada, tetapi dia menganggap ini tidak sah karena telah kafir, sehingga dia bukan penguasa kami, sehingga dia bukan pemerintah kami, mati dalam kondisi seperti ini, di atas keyakinan seperti ini, maka beliau menyatakan sungguh kematian dia adalah sama seperti kematian jahiliyah, yakni seperti kondisi kaum jahiliyah yang mati dalam kondisi perpecahan, masing-masing punya kabilah berpecah dengan yang lainnya, masing-masing punya kelompok, nah, berseberangan dengan yang lainnya, tidak ada pemimpin yang satu memimpin mereka semua, mengayomi mereka semua. Bukan berarti makna jahiliyah di sini adalah kafir. Tetapi barakallahu fikum, ini salah satu dosa besar ketika seorang meyakini hidup, ya, hidup dalam keyakinan tidak ada waliul amr sekarang. Saya enggak punya pemerintah. Ini yang ada enggak sah. Kafir. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan bab yang berikutnya, masih terkait dengan yang sebelumnya. Qala al-amru bi ta'ati sultan wa ikramihi wa adamil khuruji alaihi. Bab tentang perintah untuk mentaati penguasa dan perintah untuk memuliakan penguasa, serta larangan untuk memberontak kepada penguasa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan juga waliul amr kalian. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis. Naam, dalam bab ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang melanggarku, bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada penguasa, kepada pemerintahnya, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang menentang penguasa, sungguh dia telah menentangku. Wa innamal imamu junnah. Sesungguhnya seorang penguasa itu adalah perisai. Disebutkan oleh penulis al-junnah ay as-sutrah, sebagai pelindung. Wal ma'na annal amir yustataru bihi fi iqamatil hudud wastitbabil amn. Maknanya adalah bahwa seorang penguasa, pemerintah itu melindungi masyarakat dalam penerapan hukum-hukum Islam, hukum tindak pidana. Pencuri dipotong tangannya. Kalau enggak ada pemerintah, yang memotong adalah kabilah lain, kelompok lain, maka keluarga atau kabilah pencuri tersebut bisa marah. Akhirnya melawan, mengadakan serangan balasan. Terjadi bunuh-membunuh. Awalnya hanya sebuah pencurian, berlanjut sampai pada pertumpahan darah. Nah, barakallahu fikum. Berbeda ketika ada penguasa, ada waliul amr yang menerapkan penerapan hukum tindak pidana, maka suasana menjadi aman. Karena penguasa memiliki kekuatan. Penguasa memiliki, barakallahu fikum, sulthah, kekuasaan yang mutlak. Berbeda kalau tidak ada penguasa, masing-masing pihak melakukan main hukum sendiri. Yang terjadi adalah hilangnya stabilitas keamanan masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Dan ini terjadi dalam sejarah. Nah, terjadi dalam sejarah, bahkan di zaman kita hidup ini. Apa yang terjadi di Somalia salah satu contoh. Ketika pemerintah sudah digulingkan, dilengserkan oleh berbagai kelompok yang bersatu. Bersatu sementara sifatnya. Bersatu untuk sebuah kepentingan. Nah, maka dengan takdir Allah, jatuhlah penguasa yang lama tadi. Setelah itu tidak ada penguasa, yang ada adalah perebutan menunaikan ambisi masing-masing. Kelompok yang ini menyerang yang itu, kelompok yang itu juga menyerbu yang sana, kabilah yang ini terhadap kabilah yang itu. Tidak ada bisa yang menghentikannya. Pertumpahan darah besar-besaran. Maka keberadaan waliul amr bisa sebagai pelindung dalam bab ini. Nah, kalau bukan waliul amr, contoh saja di negeri kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, ada kafe menjual khamar dan berbagai kemaksiatan di sana, muncul satu kelompok maunya ingkar mungkar, terjadilah pengerusakan sampai ada yang terlukai. Pada hari itu, pada malam itu, kelompok ini merasa berhasil mengobrak-ngabrik kafe tersebut. Besok atau lusa, para preman itu bersatu dengan kelompoknya, membalas. Nah, sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Terbunuhlah salah satu dari mereka. Berlanjut ini membalas, yang itu membalas. Dosa pembunuhan lebih mungkar, lebih besar dosanya dibandingkan minum khamr dan menjual khamr. Lebih besar dosanya. Walaupun sama-sama dosa besar, tetapi dosa pembunuhan rankingnya di atas itu. Antum perhatikan ketika melangkahi waliul amr, ketika melanggar hak waliul amr, ini maknanya dia sudah tidak taat kepada waliul amr. Apakah waliul amr mengizinkan kelompok-kelompok itu melakukan tindak amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara seperti itu sendiri? Tugas kita adalah menyampaikan kepada pemerintah, melaporkan apa yang terjadi dari kemungkaran tersebut secara baik, ilmiah, sopan, bisa dipertanggungjawabkan laporan tersebut. Setelah itu tugas waliul amr. Dilaksanakan, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak dilaksanakan, kita telah menunaikan tugas kita. Sehingga kita yakin bahwa keberadaan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, walaupun secara zahir sebagian orang menilainya itu perbuatan baik, lah itu bukan perbuatan baik. Itu akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Dan sudah terjadi di berbagai daerah, di berbagai pulau, ya, sampai pada tingkat pembunuhan bermula dari sebuah kemungkaran. Ada sebuah warung buka di bulan Ramadan di siang hari. Ini mungkar. Siang hari bulan Ramadan buka warung, makan dan warung minum. Diobrak-abrik warung tersebut. Ternyata pemilik warung ini punya suku, punya kabilah. Besok atau lusa dilawan. Terjadi serangan balik. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka dari itu, barakallahu fikum, barang siapa yang menentang waliul amr, maka dia adalah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi wa istibabil amn. Penguasa itu juga sebagai junnah, pelindung untuk terwujudnya keamanan. Pelindung keamanan dari musuh, kaum kafir, atau keamanan dalam negeri. Nah, seperti yang tadi sudah saya gambarkan, barakallahu fikum. Di antara hadis yang disebutkan di sini oleh penulis adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Qala qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'al fa dzakara asy-syarr. Wahai Nabi, aku atau kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang bertakwa. Rajin menegakkan sholat, mendakwakan tauhid, melarang kesyirikan, menegakkan sunnah, dan yang lainnya, adil dalam kebijakan ekonominya, adil dalam kebijakan politiknya, dan seterusnya. Kami enggak bertanya tentang penguasa yang bertakwa, enggak. Tapi kami bertanya tentang kewajiban taat kepada penguasa yang jahat, zalim, korupsi, ya, mendahulukan kabilahnya di dalam membagi kekuasaan, di dalam menunjuk, ya, penguasa-penguasa daerah, ya, pejabat-pejabatnya dari keluarganya, dari orang-orang dekatnya, orang lain tidak dipedulikan. Kami enggak bertanya tentang yang itu. Yang kami tanyakan seperti ini. Fadzakara syarr, dan si penanya tadi menyebutkan berbagai bentuk kejahatan, kezaliman dan kelaliman penguasa. Bagaimana ya Nabi, ya Rasul, apakah tetap wajib taat? Faqala ittaqullah wasma'u wa athi'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar, taat kepada penguasa yang seperti itu jahatnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, hafizahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, maksudnya penguasa muslimin. Kenapa disebut penguasa Allah di muka bumi? Karena ketika dia sudah berkuasa, Allah mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya. Kenapa diistilahkan dengan istilah ini? Untuk mengingatkan kepada umat, walaupun bagaimana, tetap itu adalah penguasa yang syariat Allah mewajibkan kita untuk menghormatinya. Kata beliau, barang siapa yang menghormatinya di dunia ini, Allah akan hormati dia di hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, ayah ahlus sunnah, as-salafiyun, jangan bermudah-mudahan antum di majlis-majlis antum berbicara tentang penguasa antum. Ah, ini presiden kita ini ternyata gini dan gitu. Ya. Dia kebijakan ini salah dia. Ya. Mestinya. Diam. Ucapan antum gak didengar oleh presiden. Apa manfaatnya? Amar ma'ruf bukan amar ma'ruf. Nahi mungkar bukan nahi mungkar. Yang mendengar ucapan antum. Ya. Ya, salah satu, ima dia diam atau dia terprovokasi dengan ucapan antum. Malah dia melengkapi apa yang tidak antum ketahui. Iya, ternyata juga dalam hal ini dan itu. Malah antum jadi penyebab seorang hamba menghibahi penguasanya dan menghinakan penguasanya. Kadang-kadang gak terasa. Salah satu dari kita baca koran atau mendengar berita dari keluarga bahwa menteri ini dan menteri itu melakukan ini dan itu. Wah, dulu katanya anti korupsi, kok sekarang malah korupsi. Kita komentar. Ini ucapan antum, bukan tidak ada nilainya di sisi Allah, bukan tidak ada hitungannya. Diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berlalu begitu saja. Ya, kalau yang mendengarkan ucapan antum tidak mengikuti jejak antum tadi. Kalau mengikuti, antum memiliki beban dosa yang lebih besar lagi. Hati-hati. Di masa fitnah seperti ini, berhati-hati. Di zaman yang media informasi mudah diraih, mudah didapat oleh kaum muslimin dengan berbagai cara. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Wahai ahli sunnah, banyak berzikir kepada Allah. Kalau ada orang menyampaikan fitnah seperti itu, ya, oh ini terjadi, anu ternyata kepala ini sekarang korupsi. Jazakallahu khair. Jangan bicara itu ya akhi. Antum punya hadis, bisa antum sampaikan kepada saya untuk saya dengar. Antum punya wasiat salaf yang bisa saya dengarkan atau saya catat sekarang. Iya, saya enggak ingat sekarang. Sudah. Jangan bicara, mau dengar dari saya? Saya punya sebuah hadis. Nah, tentang zikir di waktu pagi dan petang. Misal, antum sampaikan. Salah satu zikir di waktu pagi atau petang begini, begini, begini. Sudah? Jazakallahu khair. Antum sehat? Sehat. Anak-anak antum sehat? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hakadha ahlus sunnah. Karena ucapan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita enggak terasa terbawa oleh pengaruh lingkungan kita. Ayah kita kadang-kadang atau ponakan kita bawa berita ke rumah. Apalagi yang di rumahnya masih ada televisi dan berlangganan surat kabar. Nah, ini sudah nemen. Kelewat batas. Ya. Tidak pantas. Kita ini yang hadir nih sekarang ahli sunnah masih di rumahnya ada surat kabar apapun surat kabar itu. Masih ada saja televisi di rumahnya. Enggak pantas. Nah, di masa fitnah seperti ini. Nah, ketika kita mempelajari hadis-hadis seperti ini, jangan kemudian sekedar tambahan wawasan. Dalam bab sebelumnya, penulis mengingatkan kita untuk serius dan sungguh-sungguh di dalam mengamalkan atharus salaf ini pada diri kita masing-masing. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang dinukilkan di sini adalah athar sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Suwaid bin Ghafalah, salah seorang ahlul fadl yang memiliki keutamaan dan keilmuan, mengatakan, qala li Umar ibn al-Khattab, berkata kepadaku Umar ibn al-Khattab, memberi wasiat, memberi nasihat. Perhatikan nasihat mereka antar sesama mereka, kepada muridnya, kepada kawannya. Qala la'allaka an tukhallafa ba'di fa'ati'il imam wa in kana 'abdan habasyian. Mungkin saja engkau hidup nanti sepeninggalku, maka, kata beliau, taatilah penguasa, walaupun penguasamu itu seorang hamba sahaya dari negeri Ethiopia, dari negeri Habasyah. Nah, yang biasanya kesannya itu terhina, orang yang lemah. Walaupun penguasamu itu seperti itu, tetap taat kamu, wajib taat. Wa in zalamaka fasbir. Kalau seandainya penguasamu itu menzalimu, menzalimimu, sabar. Sabar. Nah, ya. Buat mau buat KTP misalkan. Padahal kita menjalani ini perintah waliul amr. Mau buat KTP dipersulit. Oh, ini enggak ada, Pak, lurahnya masih di sana. Ini kalau mau cepat. Nah. Lewat bawah. Terzolimi antum. Dijanjiin besok enggak ada, besok lusa enggak datang lagi. Jangan kemudian antum malah marah. Apa ini? Lurah jahil. Nah, kepala desa bodoh. Nah, jangan, sabar. Walaupun tidak di hadapan dia. Pulang ketemu kawan, di mana tadi ngurus KTP? Alhamdulillah. Lancar. Ini lancar, alhamdulillah. Lancar dalam tanda kutip. Nah, ya. Jangan kemudian mengumpat. Sudah tata. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin. Walaupun antum terzalimi. Nah. Walaupun antum terzalimin. Anu ya akhi, bagaimana kasusnya antum? Lah ya itu. Nah, saya juga bingung ini. Kalau saya laporkan ke polisi, malah saya habis uang saya. Memang polisi ini, katanya, pol-poli ngapusi. Katanya Ja'far Umar Thalib. Nah, ya, yang khawarij itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Malah enggak diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan penguasa yang baik. Gara-gara kita. Karena kita mengumpat penguasa kita, melaknat mereka, mencela mereka, menghibahi, menggunjing mereka. Allah timpakan musibah akhirnya. Gimana caranya? Gimana yang kasus antum? Alhamdulillah. Sudah selesai? Selesai. Ya selesai, mau apa? Nah, dia juga bukan siapa-siapa. Enggak bisa beri jalan keluar, dia sudah memperhitungkan apa yang kemungkinannya akan terjadi. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini masih terjadi enggak sama kita? Nah, kalau antum mendengar seperti itu, hentikan dia. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Jangan kemudian ini cara-cara khawarij ini. Jangan. Nah, tapi nasihatin, jangan ya akhi, sabar. Rasulullah mengatakan begini, sabar. Kita akan lalui. Kata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala wa in zalamaka fasbir wa in darabaka fasbir. Kalau penguasamu itu menzalimimu, sabarlah. Atau penguasa tersebut memukulmu, sabar. Wa in da'a ila amri manqasatin fi dinik, faqul sam'an wa ta'ah. Dami duna dini wala tufaritil jama'ah. Kalau seandainya penguasa itu tadi mengajakmu kepada suatu perkara yang mungkar, yang dapat mengurangi nilai agamamu, keimananmu, maka katakan sam'an wa ta'ah, kami tetap mendengar dan taat, maksudnya dalam perkara yang ma'ruf. Sementara dalam hal ini, darahku berada di bawah agamaku. Maksudnya apa? Kalau seandainya kamu tidak taat mentaati penguasa dalam perkara yang mungkar tadi, terpaksa kamu harus dibunuh. Katakan bahwa urusan agamaku lebih mahal dari urusan darahku. Ya. Dengan kata-kata yang baik. Ya. Barakallahu fikum. Yang sopan. Maksudnya apa? Jangan ditaati kalau itu perintah dan ajakan kepada yang mungkar. Barakallahu fikum. Wala tufarikil jama'ah. Namun bersama itu, bersama dengan ketidaktaatanmu kepada penguasa dalam hal yang mungkar, kamu jangan memberontak kepada penguasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa dalam bab ketiga ini beberapa asar yang semoga bisa terbacakan pada waktu berikutnya. Namun karena waktu asar sudah dekat, kita siap-siap untuk menunaikannya dengan berwudu. Kita lanjutkan insyaallah seusai salat asar langsung. Nah, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.